Mitra bisnis, menurut Kwee Kian Gee, faktor kuat yang membuat kualitas pendidikan nasional semakin tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga di sekitar kita adalah semakin kuatnya demoralisasi di kalangan elit yang menyuburkan praktek-praktek korupsi, kolusi, serta nepotisme di segala bidang termasuk ke dalam dunia pendidikan nasional. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwee Kian Gee. Baik, Pak Quick, korupsi di dunia pendidikan mungkin saja terjadi dalam proses pembangunan sarana dan prasarana. Nah, apakah korupsi juga bisa terjadi dalam proses pembelajaran? Nah ya, coba. Sekolah itu kan membutuhkan barang dan jasa yang harus dibeli. Misalnya sekarang korupsi begini aja, misalnya buku-buku yang diwajibkan untuk sekolah. SMP itu kan banyak keluhan dari orang tua, bukunya digonta-ganti sehingga tidak bisa diturunkan kepada adik-adiknya. Akan aneh. Tapi Pak, bukankah pergantian buku pelajaran memang diperlukan? Ya perlu, penggantian, tapi kan nggak sesering ini gitu. Nah kemudian bayangkan, karena jumlah murid begitu banyak, jumlah buku yang dicetak harus begitu banyak. Kalau lalu mendapat order itu kan luar biasa. Di markup lagi. Sekarang waktu ujian nasional ini kisru seperti ini kan sudah mulai banyak suara yang mengatakan tidak kurang dari Menko Kesra loh yang mengatakan bahwa itu kertas kok kualitasnya begitu buruk. Murid-muridnya juga mengeluh bahwa kertas yang untuk menjawab itu kalau ditulisin melobor. Jadi apa yang diungkapkan Pak Yusuf Kala soal kualitas pendidikan nasional 50 tahun lalu lebih baik dari saat ini ada benarnya ya Pak? Iya, dibandingkan 50 tahun yang lalu lebih bagus dari sekarang gitu. Ya memang, kalau dia bicaranya 50 tahun yang lalu itu dari ya awal-awal kemerdekaan yang saya katakan. Banyak sekolah yang masih lanjutan dari sekolah Belanda. Sekarang gini, bagaimana kita bisa memperoleh pendidikan yang baik kalau gaji guru seperti itu? Oleh karena secara drastis gajinya itu secara real berkurang. Nah, apa yang Bapak maksud dengan secara real gajinya berkurang, Pak Kwee? Gini, jadi gaji nominal satu jumlah uang tertentu. Tapi inflasi yang luar biasa tidak diperhitungkan. Nah, jadi kenaikan gajinya itu tidak mengikuti inflasi. Daya belinya kan kesejahteraan guru kan mundur, bukan main. Sehingga dengan demikian lalu otomatis terjadi. Orang yang punya pengetahuan yang mampu bekerja di tempat lain nggak mau jadi guru dong. Jadi guru menjadi saringan yang hanya yang jelek-jelek aja yang menjadi guru itu. Demikian Kwee Kian Gee, Mary Agustin, Pas FM.